Tiada berbeda apa yang ku rasakan, tajam menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati. Dulu kita pernah saling memahami, sekian merasa telah menyakiti. Kita terlalu perasa. Setiap ketemu cerminan hatimu, jadikan berarti. Jangan sia-siakan waktumu untuk membenci. Satu, jadikan tujuan kita. Hilangkan segala perdebatan yang sia-sia. Berlari ke arah yang sama, bukan masalah. Semua punya ruang, kita punya ruang. Shadow baru, siang kau malu. Karena ceritamu milikmu. Celamu tersengaja berjiwa. Amarah dan benci beri kesempatan. Kita terlalu perasa. Jangan sia-siakan waktumu untuk membenci. Satu, jadikan tujuan kita. Hilangkan segala jebakan yang sia-sia. Berlari ke arah yang sama, bukan masalah. Semua punya ruang. Lukis yang kau mau, lukis yang kau mau. Karena ceritamu milikmu. Semua asa yang kau punya akan membatasimu. Anganku, anganmu. Mungkin kita akan mampu. Kita mampu. Sia-sia berlari ke